فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir pada kegiatan kita saat ini yang dengan judul Al-ilmu yunadikum, ilmu memanggil antum semua. Dan sesi pertama ini kita akan materi apa? Tufatil afal ya. Kita akan belajar Tufatul Atfal selama kurang lebih 6 hari. Dan itu tidak memperpanjang mukadimah. Pertama, acara pertama, protokol yang anak sendiri membawa acaranya. Dan kedua, kata sambutan dari guru tahsin kita di Baitul Huda, Al-Ustaz Arfan. Lalu acara selanjutnya acara inti oleh Ustadz Ammar Manda. Untuk mengingatkan kepada akhwat, meja silakan ambil sendiri sebelah kiri. Disusun sendiri aja, Bu. Selanjutnya acara kedua sambutan oleh A. Arfan, Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mengumpulkan kita dalam majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwah semua, ana sedikit mau menyampaikan bahwasannya kajian Tuhfatil Atfal ini kita adakan, daurah Tuhfatil Atfal ini kita adakan karena tujuan khususnya adalah kepada pelajar tahsin yang di Baitul Huda. Kenapa? Karena kita punya program, insyaallah ta'ala kita akan mengkaderkan beberapa orang dari sini untuk menjadi guru nanti, menjadi guru tahsin selanjutnya. Sehingga dibutuhkan materi ini untuk bekal sebelum terjun nanti menjadi guru tahsin. Supaya insyaallah ta'ala Baitul Huda menjadi Islamic Center nanti, insyaallah. Kemudian, mungkin kitab ini juga jarang didaurahkan, ya. Kitab ini juga jarang didaurahkan. Inilah kitab inti dari pembahasan tajwid. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwasannya kami mohon maaf jika banyak kekurangan dari persiapan kami, karena ini juga daurah pertama yang kami adakan atas nama Yayasan Baitul Huda. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan di sana sini. Kemudian kami ingin mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa kendaraan bermotor ataupun mobil, harap dikunci ganda, ya. Insyaallah kita akan nanti set lapangan parkir yang lebih baik daripada yang sekarang. Kemudian daurah ini akan berlangsung selama 6 hari dan Sabtu Minggu insyaallah ba'da asar. Kalau hari biasa kita ba'da maghrib sampai jam 9 insyaallah. Bagi bapak-bapak, karena daurah ini dari kita untuk kita, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin ikut mensukseskan acara kita ini, ingin menjadi donatur untuk acara ini karena kita masih banyak acara nanti. Ada kitab tauhid dan juga khat untuk anak-anak kita dan kita semua nanti. Jadi silakan hubungi panitia. Baik, mungkin itu saja dari anak-anak, tidak akan memperpanjang kelima. Selanjutnya, anda serahkan kepada akhi ya, Abu Zahra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Arfan. Selanjutnya, mungkin ada kata sambutan daripada pihak Baitul Huda yang telah Arfan. Pada Pak Safriadi, kita silakan sepatah dua patah kata. Tidak, oh ya, baiklah. Kita mulai saja kepada materi. Tepadol pada Ustaz Amar Manda, kita persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, serta berfirman kepadanya, warattil Qur'ana tartila. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepadanya nun wal qalami wa ma yasturun, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta mereka-mereka yang mengikuti asar dan sunnahnya dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kami ucapkan kepada para pelajar, para penuntut ilmu. Tibtum wa taba mashakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Semoga selalu antum dalam keadaan baik. Langkah-langkah yang antum langkahkan merupakan langkah-langkah yang baik. Dan antum diletakkan kedudukan antum, tempat duduk antum nanti di surga. Amin ya Rabbal Alamin. As'alullah Rabbal Arshil Azim. saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita semua di sini, semoga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wahai para penuntut ilmu, bergembiralah. Bergembiralah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasannya tiada ada Tuhan selain Dia. Begitu juga bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, para malaikat dan para penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan penyebutan penuntut ilmu bersama para malaikat dan bersama dirinya dalam menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Begitulah keutamaan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa dengan doa ini, Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini merupakan soal yang berupa apa namanya? Seperti tantangan atau ya seperti itu. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Samakah orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? La yastawiyan. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Adapun orang yang berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu. Ingat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan utul ilma darajat, yang diberikan ilmu. Maka ilmu merupakan hal yang dipinta. Maka pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita ilmu. Ya Rab, zidni ilman. Sambil berusaha, berikhtiar dengan menuntut ilmu, duduk di majelis seperti ini. Kemudian termasuk salah satu samrah, buah dari menuntut ilmu adalah al-khasyah. Itu yang sangat penting. Ketika kita menuntut ilmu, salah satu tujuannya adalah, atau samrahnya, buahnya adalah meningkatnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Semakin dia mengetahui bahwasan ini adalah terlarang, ini merupakan hal yang baru di dalam agama kita, maka dia akan semakin takut untuk berbuat hal tersebut. Ditambah lagi ketika ia mengetahui, didatangkan kepadanya ilmu bahwasannya sesuatu yang haram tempatnya adalah neraka, sesuatu yang baru dalam agama atau disebut bid'ah, tempatnya adalah neraka, maka dia akan semakin takut lagi untuk mendatangi hal-hal yang bid'ah. Ketika dia tahu, ketika sudah jelas baginya yang haram, jelas baginya yang halal, kemudian di antara dua tersebut ada yang namanya syubhat. Ketika dia mengetahui bahwasanya hal ini adalah hal yang syubhat, ragu-ragu, maka dia akan menjauhinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wahai para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah. Bergembiralah dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, manusia yang paling agung, manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling mulia di atas bumi ini. Beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengarkan wahai para penuntut ilmu, kabar gembira bagi antum semua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, menghadiri majlis niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah, kita hidup, tujuan kita yang paling utama adalah surga nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita sebuah wasilahnya, yaitu menuntut ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membacakan di sana kitab-kitab Allah, Al-Qur'an, wa yatadarasuna fi ma bainahum, kemudian mereka saling mudarasah, saling mempelajarinya, berdiskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, akan turun kepada kita ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, begitu juga akan turun kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat humul malaikah. Kemudian malaikat akan meliputi kita semua. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian orang tadi yang berkumpul akan disebut-sebutkan Allah Subhanahu wa taala namanya di hadapan para malaikat. Maka bergembiralah wahai para penuntut ilmu. Kemudian Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk mempelajari agama ini. Maka ulama mengatakan sebagai komentar syarahan untuk hadis ini, maka barang siapa yang tidak dimudahkan baginya untuk menuntut ilmu agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan baginya. Maka bergembiralah bagi antum yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih antum dari beberapa orang untuk dapat hadir di majelis ilmu ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, bersabda di dalam sebuah hadis sahih, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Masih sama seperti tadi, Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga dengan menuntut ilmu ini. "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha," dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya, ridhon li talibil ilm, kepada talibul ilmi dia naungi dengan sayap-sayapnya karena ridho terhadap yang ia perbuat, ridho terhadap perbuatannya itu menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu dan lain sebagainya. "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh," Kemudian seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang belajar, niscaya akan beristighfar untuknya, memohon ampun untuknya, man fis samawat, siapa-siapa yang di langit, wa man fil ar, dan siapa-siapa yang di bumi, hatta al-hitan fi jawfil ma, sampai ikan yang berada di lorong-lorong air. Ikan yang di pedalaman air beristighfar untuk seorang alim. Wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr. Dan sesungguhnya fadilah, keutamaan seorang alim itu terhadap seorang 'abid, ahlul ibadah, seperti keutamaan bulan purnama di atas apa namanya, bintang-bintang yang lainnya. Hampir tidak terlihat. Seakan-akan bulan purnamalah yang paling mewah, bulan purnamalah yang paling wah. Wa innal ulama waratsatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu adalah warisannya para nabi-nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi, dia tidak mewariskan ilmu, tidak mewariskan dinar. Innama warasul ilma, sesungguhnya yang mereka wariskan hanyalah ilmu, sehingga sampai kepada kita sekarang. Faman akhazahu akhaza bihazin wasir. Ini yang kita akan, salah satu juga yang kita akan ambil di sini. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi, barang siapa yang menuntut ilmu tadi, akhaza bihazin wasir, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang sangat istimewa, bagian yang sangat besar. Maka bergembiralah wahai para penuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menyampaikan fadilah, keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, keutamaan-keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Kemudian malam ini merupakan malam majlis pertama kita dari rentetan daurah yang akan kita adakan. Daurah kita ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi tajwid. Yang kedua adalah sesi akidah. Dan yang ketiga adalah sesi penulisan indah atau kaedah penulisan bahasa Arab atau kaligrafi atau khat. Dan masing-masing insyaAllah akan terlaksana selama 6 atau 7 hari. Sebagaimana yang telah tercantum di apa kita, pengumuman. Dan malam ini adalah majelis pertama kita dari sesi pertama, yaitu daurah ilmu at-tajwid. Di sini kita akan menggunakan salah satu kitab yang dijadikan usul atau dasar bagi para penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu tajwid, yaitu kitab Tuhfatil Atfal atau Matan Tuhfatil Atfal. Nah, sebelumnya saya ingin menerangkan tentang apa itu matan, apa itu nazam, dan apa pentingnya matan itu. Bagaimana salafun salih, atau bagaimana ulama-ulama kita mencurahkan perhatian mereka terhadap matan-matan ilmu ini. Gampangnya, matan itu merupakan ringkasan sebuah ilmu. Dia merupakan ringkasan sebuah ilmu yang disusun untuk mempermudahkan kita atau penuntut ilmu, baik itu mubtadi, pemula, atau yang di tengah, atau yang telah di akhir, untuk mempermudahkan semua penuntut ilmu untuk menghafal ilmu-ilmu atau kaedah-kaedah dasar sebuah ilmu. Sehingga ketika menghafal satu bait, ketika dia atau seorang penuntut ilmu menghafal satu bait, dia dengan itu dia telah menguasai berbagai macam masalah. Dan dengan mudah menghafalnya sehingga tidak mudah lupa. Sehingga tidak mudah lupa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata dengan sebuah perkataan yang masyhur ya di kalangan penuntut ilmu, apalagi yang sering bergelut dengan matan-matan ilmu ini. Beliau mengatakan, barang siapa yang menghafal matan-matan maka akan meraih ilmu. Barang siapa yang menghafal matan-matan maka ia akan meraih ilmu. Jadi matan adalah ya ringkasan sebuah ilmu. Seperti yang antum ketahui sebelumnya, matan ada yang dinamakan matan hadis. Matan hadis merupakan isi hadis tersebut, itu yang dihafal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Umar, ini merupakan sanadnya, kemudian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Inilah matannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya ilmu itu hanyalah dengan niat. Dan penjelasan dari satu bait ini kadang 5 sampai 10 lembar. Ini merupakan ilmu yang dikumpul dalam sebuah ringkasan, ya, sebuah kalimat pendek sehingga mudah dihafal oleh para penuntut ilmu. Nah, setiap ilmu, wahai para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempunyai dasar-dasar. Seperti itu ya, mempunyai dasar-dasar. Kemudian dengan apa kita memulai menuntut ilmu tersebut? Bagaimana kita menuntut ilmu? Apa langkah-langkah yang harus kita dahulukan? Maka oleh karena itu para ulama menyusun matan-matan ilmu tadi supaya memudahkan penuntut ilmu untuk menghafalnya, mempelajarinya, kemudian mudah mengingat pelajaran-pelajaran yang telah lama ia pelajari. Banyak ya, banyak para penuntut ilmu yang kita lihat misalnya bergelut dengan ilmu fikih. Maka antum akan dapati ketika antum tanya penuntut ilmu tersebut tentang masalah-masalah ikhtilaf-ikhtilaf ulama atau perkataan-perkataan ulama dalam suatu masalah, bagaimana misalnya? Bagaimana, apakah boleh kita membayar zakat fitrah dengan harta? Maka dia mengatakan Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Imam Hanafi mengatakan seperti ini. Dan disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Dan dia berkata seperti ini dan ini. Sehingga ketika mendengarnya, seakan-akan kita mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, ilmu antum telah tersimpan semuanya di sini, penjelasan tersebut. Namun ketika kita tanya, misalnya apakah ukuran diat yang 8, takaran diat yang 8, apakah syarat sah jual beli yang 7 itu, maka sedikit kita akan mendapatkan orang menyebutkannya. Padahal ini adalah kaedah-kaedah dasar. Kita tanya apa saja hal-hal yang membatalkan wudu yang 6. Ada yang masih ingat? Apa saja syarat sah solat yang 9? Apa saja rukun solat yang 14 apa? Maka ketika antum tanya kepada dia, walaupun penjelasan-penjelasan tadi ia kuasai jarang. Jarang sekali ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa? Karena ia menuntut ilmu langsung memasuki penjelasan-penjelasan yang lebar. Tidak ia kokohkan dasarnya dahulu. Tidak ia kokohkan dasarnya dahulu. Sampai sekarang, dari dulu kita telah menghafal siapa khulafa Rashidin, khalifah-khalifah yang 4 itu. Maka mungkin insya Allah kita masih banyak menghafalnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa yang paling afdal di antara mereka semua? Mungkin kita telah menghafalnya sesuai urutan tadi. Namun ketika misalnya saya tanya siapa 10 orang yang dikabarkan masuk surga, adakah yang masih menghafalnya? Ya, dengan matan ini kadang tersusun. Dan insya Allah nanti akan kita pelajari di matan akidah, yaitu Ha'iyah. Ibnu Abi Daud, ya, anaknya Abu Daud, yang terkenal dengan bukunya Sunan Abi Daud, mempunyai anak, mempunyai buku akidah yang bernama Ha'iyah. Ha'iyah itu yang berakhiran ha semua. Tapi bentuknya bukan matan, tapi nazam. Di dalamnya disebutkan, Qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin, wazirahu qidman thumma Utsmanul arjahu. Sampai nanti terakhir, wa innahum larrahtu la raiba fihim ala nujubil firdaus bin nuri tasrahu sa'dun wa sa'idun. Sa'dun wa sa'idun wa ibn Aifin wa ibn Aufin wa Talhatu wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddah. Seperti itulah matan tadi. Dia mengumpulkan dasar-dasar ilmu yang harus kita kuasai. Maka mulailah dengan hal yang paling dasar. Itulah salah satu adab kita dalam menuntut ilmu. Tidak tergesa-gesa. Berangsur dengan bertahap-tahap. Semua ilmu ada dasarnya. Ketika antum telah menguasai dasar, barulah kita memasuki yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi, beserta dalil-dalilnya. Nanti ketika antum, ketika kita membahas kaedah tajwid, apa ya huruf-huruf izhar itu? Mungkin dari kecil kita sudah mempelajarinya ketika kita masuk MDA. Ya mungkin pernah MDA. Dulu mungkin hafal, tapi lupa lagi. Kenapa? Kita menghafalnya dengan ha, ain, gitu aja. Ketika kita masuki, kita hafal dengan berbentuk nazam atau matan, dia akan lebih mudah. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun. Ada 6 hurufnya. Fal ta'arifi, maka ketahuilah. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Antum akan dengan mudah menghadirkan ilmu antum tadi. Apalagi misalnya dihafal dengan lagu-lagu kesayangan itu. Apa namanya? Kawan itu dulu ada menghafal nazam Ajrumiyah. Antum tahu Ajrumiyah ya? Dalam ilmu nahwu. Nazam Ajrumiyah punya Syingkiti ini ia hafal dengan lagu yang saya pernah kenal tapi tidak tahu. Tidak tahu lagi apa lagu itu. Dia hafal seperti ini. Qala ibn Aba wasmuhu Muhammadu Allah fi kullil umuri ahmadu musalliyan ala rasul. Dia hafal dengan lagu dia, ya terserah, yang penting kita hafal. Dan tidak ada pelarangan dalam melakukan atau mendendangkan nazam atau matan seperti ini. Adapun yang terlarang adalah mendendangkan nazam atau matan sehingga dengan dendangan atau laguan yang menyerupai Al-Quran. Sehingga ditakutkan orang yang mendengarnya menyangka bahwasannya yang kita baca adalah Al-Quran. Itu yang dilarang. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa rukun sholat yang 14 itu akhir? Sakat. Dia akan terdiam. Tidak memulainya dari dasar. Langsung masuk perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Maka pertanyaan ini merupakan sebuah tantangan atau menunjukkan kehebatan. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan tadi ingin memperlihatkan kepada antum bagaimana metode belajar yang baik. Azan dulu mungkin. kita mungkin azan dulu. Tes. Kita mungkin azan dulu, kemudian sholat. Kita azan dulu, kemudian sholatnya diakhirkan nanti setelah daurah selesai. Insyaallah baru kita sholat sendiri. Sekitar jam 9 kurang baru kita sholat sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cek satu. Thank you. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya kalau kita mengenal adab dalam menuntut ilmu, sehingga kita memulainya dengan hal yang baik dan dengan cara yang baik. Adapun adab yang pertama, adab yang paling harus diutamakan adalah menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah diperintah mereka itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Dan ini merupakan pondasi kunci diterimanya seluruh amal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal itu adalah dengan niat. Itu ikhlas kepada ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena ingin dikatakan bahwasan kita adalah alim, orang yang berilmu. Tidak karena ingin dikatakan bahwasan kita adalah orang yang rajin, orang yang suka menghadiri majelis ilmu. Ingat, salah satu ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang seperti ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya nanti di akhirat yang pertama kali akan dilengserkan ke dalam neraka salah satunya adalah seorang alim. Dia menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim. Maka niatkan, pasang niat yang baik, pasang niat yang ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu bertujuan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu adalah bodoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Dan Allah telah mengeluarkan antum dari perut ibu-ibu antum, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan antum tidak mengetahui sesuatu apapun, bodoh. Kemudian Allah jadikan bagi antum pendengaran, penglihatan, hati, la'allakum tashkurun. Moga-moga antum bersyukur dengan itu. Maka salah satu wujud kesyukuran kita dengan dijadikannya penglihatan, pendengaran, hati tadi adalah dengan mempergunakannya untuk hal-hal yang baik. Menuntut ilmu. Mengangkat kebodohan tadi dari diri kita maupun dari orang lain. Adapun adab yang ketiga adalah bermaksud untuk membela syariat. Ketika kita telah mempelajari bahwa ini adalah hal yang bid'ah, ini adalah hal yang haram, ini hal yang terlarang dan lain sebagainya, ini hal yang tidak dibolehkan dalam agama, maka dengan pelajaran yang antum terima tadi, ilmu yang antum dapatkan tadi, antum pasangkan niat untuk membela syariat agama ini. Karena ketika ada orang yang menghalalkan LGBT, sebagaimana perkara yang sekarang sedang panas, perkara LGBT, Al-Quran tidak bisa langsung berbicara menentangnya, tidak bisa membela agama ini, berbicara kepadanya. Kitalah yang mempelajari tersebut, agama tersebut, kitalah yang membela syariat kita. Kita yang membela agama kita. Maka pasangkan niat kita bahwasanya mempelajari ilmu untuk membela agama dan syariat kita. Yang keempat, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sering-sering berdoa, Rabbi zidni ilman. Allahumma inni, sebagaimana Rasulullah menganjurkan kita di setiap salat, afwan, ba'da salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafian. Wahai Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Bersungguh-sungguh. Qala Yahya ibn Abi Katsir. Yahya ibn Abi Katsir mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak dapat diraih dengan jasad tubuh yang santai-santai. Tidak bisa. Perlu memang ta'ab, nasab. Perlu memang jerih payah, kesusahan dalam menuntut ilmu tersebut. Maka harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang masyhur dari imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'. Saya mengadu kepada Waqi', Waqi' bin Jarrah, yaitu gurunya, tentang su'ahidzi. Buruknya hafalanku, susahnya aku menghafal, tidak seperti biasanya yang sekali atau dua kali baca langsung hafal. Ada apa ini? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia arahkan aku, dia tunjuk aku untuk aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni, dan dia kabarkan kepadaku, bi annal ilma nur. Sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah, ilmu tersebut tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ketahuilah wahai ikhwati fillah, al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, adapun maksiat dan dosa itu adalah zulmah, kegelapan. Nur dan zulmah tidak akan pernah berkumpul di dalam hati antum. Maka imma anta akhudan nur wa imma anta turkal ma'asi. Maka kalau tidak antum tinggalkan maksiat, maka ambil ilmu. Antara dua itu pilihannya. Adab selanjutnya adalah tidak boleh sombong dan malu dalam menuntut ilmu. Salah seorang ulama mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan didapati. Ilmu itu akan hilang dari dua orang. Siapa itu? Yang pertama adalah mustahyin, orang yang malu. Astegan duduk di majelis ilmu. Takut dikatakan, rajin banget gitu kan. Segan, malulah duduk bersama orang-orang yang seperti ini, berkopiah semua gitu kan. Malu. Kemudian mustakbir. Yang kedua adalah orang yang sombong. Merasa penuh. Bagaikan gelas yang terisi tidak bisa diisi lagi. Akan tumpah. Sombong dengan apa yang ada pada dirinya. Ini juga akan menghilangkan ilmu dari kita. Adab selanjutnya adalah mendengarkan baik-baik penjelasan yang disampaikan oleh ustaz, syekh atau gurunya. Kemudian diam ketika pelajaran disampaikan. Diam ketika pelajaran disampaikan. Kemudian berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Ketika tidak paham di dalam, tanya kawan yang paham. Ketika tidak paham di dalam, muzakarah, ulangi pelajarannya. Pasang rekamannya. Tidak punya rekaman, minta rekamannya nanti sama panitia. Sungguh-sungguh untuk memahami pelajaran ini. Tidak paham, berusaha sekeras mungkin untuk dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Sehingga tidak sia-sia duduk di sini. Kemudian mengikat ilmu atau pelajaran tadi dengan tulisan. Mengikat ilmu tadi. Dikatakan bahwasannya, al-ilmu soidun. Ilmu itu adalah buruan. Wal-kitabatu qaiduhu. Maka tulisan tadilah sebagai pengikat buruan tadi. Dikatakan lagi, qayyid suyudaka bil-hibalil wasiqah. Ikat ilmu antum tadi dengan tali-tali yang sangat kuat. Faminal hamaqati. Dikatakan faminal hamaqati, dan termasuk sebuah kebodohan. Hal yang sangat bodoh. Antasida ghazalatan. Kamu mendapatkan berburu binatang kemudian dapat onta, dapat rusa misalnya atau hewan-hewan lainnya. Antasida ghazalatan, kamu memburui seekor binatang, watatrukaha bainal khalaiq talibatan. Kemudian setelah itu kamu biarkan saja binatang tersebut tanpa terikat seperti itu. Dia akan lari. Maka ikatlah ilmu antum dengan tulisan. Kemudian mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Ini merupakan buah dari menuntut ilmu tadi, yaitu amal. Ya, amal. Sebagaimana moto kita nanti, kita akan baca nanti matan usul salasah punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bahwasanya kita harus mempelajari empat ini. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah apa? Dakwah, yang keempat adalah sabar atas yang kita dapati dalam berdakwah nanti. Itu moto kita ya. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan ini terkumpul semuanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Menuntut ilmu kemudian beramal. Sebagaimana Allah berfirman, fa'lam, ketahuilah. Allah mengatakan ketahui dulu, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ketahui dulu, baru wastaghfir, beramal, istighfarlah li dzambik, untuk dosa-dosa anda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, yaitu tidak mengamalkan ilmu tadi, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun ia membakar dirinya sendiri. Maka jadilah orang yang berilmu, yang berajal, yang belajar untuk beramal. Yang belajar untuk beramal. Dikatakan bahwasanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Bahwasanya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Bagus dipotong saja. Gitu. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan masuki muqaddimah pada hari ini. Kemudian kita sholat. Dan insyaAllah besok kita akan memasuki majlis yang kedua dari sesi yang pertama ini. Majlis pertama ini adalah pada tanggal 6 Jumadal Akhir 1437 Hijriah yang bertepatan dengan 14 Maret 2016 Masehi pada hari Senin. Pasangkan niat antum, kita akan memulai pelajaran kita. Semuanya sudah memegang matan ya. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, matan ini namanya Tuhfatul Atfal. Adapun penjelasannya nanti kita akan jelasin di mukadimah ini. Perhatikan matannya, mana tahu nanti di situ ada kesalahan, saya bacakan. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhinal mihyi dzil kamali أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ini berapa bait itu? 6 5 5 bait muqaddimah untuk Tuhfatul Atfal. Kita akan jelaskan secara ringkas karena ini merupakan daurah intensif dan insyaallah mudah-mudahan ketika ada seorang dai nanti atau ustaz yang menetap di sini kita akan murojaah lagi dengan kajian rutin yang lebih panjang. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Berkatalah seseorang yang sangat mengharapkan rahmah, yaitu rahmat, keselamatan, al-ghafur. Siapa itu al-ghafur? Al-ghafur yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-ghafur adalah yang maha pengampun. ia mengatakan apa namanya di muqaddimah, dia mengatakan bahwasanya dia mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita merupakan hamba yang tidak luput dari dosa, sehingga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu untuk mengampuni dosa-dosa yang ada pada dirinya. Maka ia katakan di situ, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman. Dauman adalah senantiasa, selalu. Selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tadi yang raji tadi siapa? Siapa itu yang memohon? Sulaiman. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Yaitu orang atau ulama yang telah membuat matan Tuhfatul Atfal ini, namanya adalah Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al-Jamzuri. Al-Jamzuri itu merupakan nisbah, nisbah untuk tempat. Seperti misalnya ismi Ahmad Ibnu Khalil Al-Indonesi atau Ar-Riyawi atau Ad-Duri. Seperti itu ya. Atau Al-Misri, orang Mesir kan gitu. Ini Al-Jamzuri dari kata-kata Jamzur. Jamzur adalah sebuah kota yang berada di kota Tonto. Namanya Tonto di Mesir tersebut. Di Mesir. Ya. Di Mesir ada kota atau afan provinsi namanya adalah Tonto. Dan di dalam Tonto ada kota yang namanya Jamzur. Di sanalah beliau dilahirkan. Sehingga nama beliau dinisbatkan, disenderkan kepada kota tersebut. Al-Jamzuri. Ringkasnya namanya adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillah. Beliau mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memang berhak untuk dipuji, dan tanpa dipuji pun Allah Subhanahu wa taala sangat terpuji. Alhamdulillahi musalliyan ala, sambil memohon apa namanya berselawat kepada Muhammad nabinya, nabi kita Muhammad, musallian ala Muhammadin wa alihi, begitu juga berselawat kepada keluarga-keluarganya. Ya, berselawat artinya adalah memohonkan rahmat dan keselamatan agar tercurahkan kepada orang yang kita selawati, kepada Nabi Muhammad, keluarga. Wa man tala, apa arti tala? Tala yatlu tilawatul Quran, artinya tidak. Dulu saya juga memahami seperti itu. Wa man tala, dan siapa yang membaca Al-Quran, tidak. Wa man tala adalah wa man ittaba'al athar, orang yang mengikuti Rasul, keluarga dan para sahabatnya. Wa man tala wa ba'd. Wa ba'du, yaitu setelah pujian tadi, setelah salawat tadi. Ba'du ini adalah kalimat apa namanya, ketika kita ingin berpindah masalah, kita katakan amma ba'd, baru mulai bapak-bapak yang dirahmati Allah, kan? Amma ba'du. Maka majelis kita malam ini seperti itu, untuk berpindah ke kalam yang lain digunakan amma ba'du. Wa ba'du itu setelah pujian-pujian tadi, setelah muqaddimah tadi. Wa ba'du hadzan nazmu, nazam ini adalah Hadan nazam atau manzum. Ini namanya nazam. Ya, dia seperti syair atau kasidah. Akhirannya biasanya sama. Ya, nanti nazam juga akan berbeda-beda. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi ketika nanti di daurah akidah. Karena daurah akidah nanti kita akan membahas 5 kutub, 5 kitab. 3 di antaranya matan, 2 di antaranya adalah nazam. Kita akan nanti akan lihat perbedaannya di sana. Wa ba'du hadza nazmu lil muridi. Siapa itu murid? Ya, kita orang Indonesia telah menggunakan bahasa ini menjadi bahasa Indonesia. Murid. Ini murid. Antum adalah murid. Yaitu thalib, pelajar. Nazam ini adalah untuk murid-murid atau untuk pelajar. Murid artinya dari kata-kata arada yuridu, pingin. Maka murid adalah orang yang berkeinginan. Maka kalau antum kurang bersungguh-sungguh, antum bukan murid. Ya, antum bukan murid. Wa ba'du hadza nazmu lil muridi fin nuni, dan nazam ini adalah membahas tentang nun, apa maksud membahas tentang nun? Yaitu hukum-hukum nun. Tapi bukan semua nun, tapi nun sakinah saja. Nun sakinah saja, tidak semua nun. Fil nuni wa tanwin, begitu juga membahas tentang hukum-hukum tanwin. Wal mududi, dan hukum-hukum mad. Begitu juga hukum-hukum lainnya nanti ada lam ta'arif. Hukum-hukum mim sukun. Ada hukum-hukum tajwid lainnya. Beliau mengkhususkan tiga ini saja untuk penyesuaian dengan nazam-nazam yang di atas. Seperti itulah nazam. Kadang banyak, kadang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah nahwu sharaf untuk menyesuaikannya. Dan ini diperbolehkan dalam bahasa. Wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi, ini untuk murid pelajar yang menuntut ilmu dalam masalah apa? Dalam masalah tajwid, yaitu hukum-hukum nun sukun, tanwin, hukum-hukum mad. Mududi, samaituhu bituhfatil athali, dan aku beri nama dia, matan tadi ini, nazam ini, aku beri nama dengan nama tuhfatul athfal. Tuhfatul athfal, tuhfah artinya adalah sesuatu yang baik. Tuhfah artinya adalah hadiah. Tuhfah adalah sesuatu yang sesuatu yang baik atau hadiah, bisa disebut hadiah. Atfal adalah anak-anak. Perhatikan ya. Samai tuhu bituhfatil atfal. Syekh Sulaiman Al-Jumzuri mengatakan bahwa inilah tuhfatul atfal, hadiah untuk anak-anak. Nah, sekarang yang menghadiri ini kebanyakanlah bapak-bapak. Atau udah mungkin udah ada yang jadi kakek kan gitu. Apakah ini diperuntukkan untuk anak-anak saja? Ya, mungkin di Arab sana dipelajari untuk anak-anak yang umur 3 tahun sudah mulai mempelajari tuhfatul atfal, bahkan menghafalnya. Bahkan sudah hafal. Ketika ditanya apa hukum ghafurur rahim, dia jawab langsung idgham bila gunnah. Apa dalilnya? Langsung dikatakan wa tsani idghaman bi ghairi gunnah fil lam wa rasul makarrirunnah. Takjub kita melihat bagaimana penerapan apa namanya ilmu-ilmu syar'i di sana. Sudah mulai dari kecil di ini kan. Sama dengan usul salasah untuk anak kecil, menerbuk siapa Tuhanmu, man nabiyuk, siapa nabi engkau. Maka pernah ada yang mengatakannya syahadah atau ijazah S1 magister doktoral nanti akan hilang begitu saja ketika di hari pertama antum masuk ke dalam kuburan. Tinggallah pertanyaan-pertanyaan SD, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini nanti kita pelajari di usul salasah. Dan banyak anak-anak juga telah menghafalnya. Mudah-mudahan nanti antum juga termotivasi untuk menghafal usul salasah dan ilmu-ilmu lainnya. Wa ba'du hadza an-nazmu lil muridi samaituhu bi tuhfatil athfali. Tuhfatil athfal, tapi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mempunyai buku syarahnya sendiri. Syarah untuk matan yang beliau miliki, namanya Fathul Athfal. Beliau mengatakan ini adalah nazam untuk atfal seperti saya, kata dia. Maksudnya atfal di sini adalah bukan anak-anak, tapi adalah mubtadi, penuntut ilmu pemula. Tapi diungkapkan dengan atfal, karena atfal adalah orang yang kecil umurnya. Jadi untuk penuntut ilmu pemula. Ya. Seperti saya, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ini merupakan kalimat yang menunjukkan ketawaduannya. An syaikhina al-mihiyyi dzil kamal, dan aslinya adalah ilmu ini beliau nukil kembali dari ilmu atau pelajaran yang beliau dapatkan dari syekh beliau, namanya adalah Nuruddin al-Mihiyyi. Nuruddin al-Mihiyyi, makanya an syaikhina, dari syekh kami, guru kami al-Mihiyyi. Dia tidak sebutkan Nuruddin di situ, terlalu panjang sehingga nanti tidak akan sesuai dengan nazam-nazam sebelumnya. Maka langsung an syaikhina al-mihiyyi dzil kamali, dari guru kami namanya al-mihiyyi, nama panjangnya adalah Nuruddin Ali ibnu Muhammad bin al-mihiyyi. Dari kata-kata al-mihiyyi juga kalimat nisbat kepada sebuah kota namanya adalah al-mihu, di Mesir juga. di provinsi yang bernama Al-Manufiyah. Al-Manufiyah. Ya. Maka namanya adalah Nuruddin Al-Mihi Zil Kamali, yang mempunyai kesempurnaan. Kesempurnaan di sini bukanlah kesempurnaan mutlak begitu saja, tidak. Karena kesempurnaan mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan di sini maksudnya adalah kesempurnaan yang relatif, ya. Ini kesempurnaan dia dalam akhlaknya, seperti itu. Kesempurnaan dalam menuntut ilmunya, kesempurnaannya sebagai seorang guru, seperti itu. Kesempurnaannya dalam ta'abbud beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah qiyamul lailnya, puasanya. Seperti itu disifati oleh Sulaiman Al-Jamzuri. Zil kamali, mempunyai kesempurnaan, namun bukan kesempurnaan mutlak. Arju bihi, kemudian di terakhir, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri berharap. Arju bihi, dengan nazam ini tadi, saya berharap, memohon, an yanfa'at tullaba, agar dapat memberi manfaat kepada tullab. Siapa itu tullab? Para penuntut ilmu, pelajar. Yang dimaksud tullab di sini adalah al-murid tadi yang di atas. Ya, di atas tadi disebutkan murid. Di bawah disebutkan tullab. Murid dan tullab, huwa-huwa. Itu-itu juga, sama. Ya. Dan tullab di sini meliputi mubtadi, pemula, mutawassit, yang sudah menengah, maupun muntahi, yang sudah berakhir, apa namanya, sudah yang tingkatan yang paling atas. Arju bihi an yanfa'at tullaba, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazam tadi yang saya susun ini dapat memberi manfaat kepada para penuntut ilmu. Wal ajra, begitu juga saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazam ini al-ajr. Apa arti al-ajr? Adalah pahala, ya. Apa namanya? Ganjaran. Was-sawaba. Begitu juga sawab, artinya juga pahala. Maka dengan nazam ini saya sangat berharap supaya bermanfaat bagi akh fulan, bermanfaat bagi abu fulan, dan semua tulab yang mempelajari ilmu ini. Begitu juga dengan nazam ini saya berharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," bahwasanya jika anak cucu Adam meninggal dunia, "in qata'a 'amaluhu," terputuslah amalnya, "illa min falat," kecuali dari tiga hal perkara. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Pahalanya insyaAllah akan selalu mengalir untuk Syekh Sulaiman Al-Jamzuri selama para penuntut ilmu selalu mempelajari nazam yang telah beliau susun ini. Maka dengan berakhirnya syarah muqaddimah kita pada majlis pertama ini, tanggal 6 Jumadal Akhir 1437 Hijriah, maka kita akhiri juga majlis kita akhiri juga pertemuan kita pada hari ini, dan pasang semangat yang tinggi, pasang kesemangatan antum untuk menghadiri majlis-majlis berikutnya untuk menambah ilmu. Penasaran kan apa itu? Hukum nun-nun sukun apa saja? Hukum mim-mim sukun apa saja? Jangan remehkan. Jangan remehkan, oh ini saya telah pelajari dulu di MDA. Semenjak saya kecil telah saya pelajari. Namun, kembali tanyakan diri kita, berapa mat yang ada? Mat itu terbagi menjadi dua, apa saja? Mat asli dan mat far'i. Mat asli itu apa? Mat far'i itu apa? Maka ini merupakan hal yang baru, penambahan ilmu bagi yang belum mempelajarinya, dan sebagai pengingat bagi yang telah mempelajarinya. Ingat, la yata'allamul ilma, tidak akan menuntut ilmu orang dua ini. Mustahyin, orang yang malu, segan, wa mustakbir, dan orang yang sombong. 6. Kemudian insyaallah saya mempunyai sanad untuk yang sanad hafalan. Maka nanti ketika hari ini telah kita selesai dari muqaddimah Tuhfatul Anfal, maka berusahalah untuk menghafal ilmu tadi. Menghafal ilmu yang telah antum berikan sehingga tidak hilang. Ini antum tidak seperti menghafal, misalnya disuruh menghafal satu lembar buku tentang penjajahan Belanda di Indonesia, tidak. Yang mungkin tidak tersusun secara rapi. Ini telah tersusun secara rapi, maka ketika nanti antum menghafal, seminggu setelah itu hilang lagi, antum akan mudah lagi untuk menghafalnya. Karena tersusun dalam bentuk nazam. Satu kalimat antum akan meraih beberapa ilmu. Asyik, indah mempelajari nazam ini. Maka nanti yang menghafal, kemudian disetorkan, insya Allah nanti akan kita beri sanad. Begitu juga nanti untuk semuanya, nanti dari panitia akan diberi ijazah. Ijazah dari setiap daroh-daroh yang diikuti. Begitu juga akidah dan khat, insyaallah ta'ala. Maka bergembiralah bahai para penuntut ilmu. Para malaikat sedang meletakkan sayapnya di atas antum, ridho dengan yang antum perbuat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan ketenangan kepada antum semua ketika antum duduk di majlis ini. Seperti sering disampaikan kepada ustaz, ada enggak yang masih terpikir dunia, terpikir maksiat ketika duduk di majelis ini? Itulah salah satu faedah dari duduk di majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ketakwaan antum. Ada tambahan dari panitia? Ini apa? Hadiah. Oh, nah. Kalau begitu kita buat pertanyaan ya. Mungkin hari ini tidak sempat memberi pertanyaan di sela-sela kajian. Alhamdulillah. Kita sangat berterima kasih atas juhud, apa namanya, tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang diperlukan oleh para panitia, sehingga mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Mereka telah menyiapkan beberapa hadiah. Maka pertanyaan yang pertama, siapakah yang dapat menyebutkan nama lengkap dari pengarang nazam ini? Tafadhal akhi. Nah, coba tutup bukunya. Nah, Syekh Sulaiman bin Hasan Al-Jamzuri. Boleh ditambah lagi nama bapak dari Hasan adalah Muhammad. Syekh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al-Jamzuri. Barakallahu fiik. Ini semua ini untuk hari ini. Masya Allah. Banyak uang panitia kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini merupakan amal soleh yang menjadi pemberat timbangan amal soleh mereka nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri? Tafadhal. Siapa? Syekh Al-Mihi. Al-Mihi bukan namanya. Itu nisbatnya. Mungkin bisa menyebutkan namanya. Boleh, tafadhal. Nuruddin Al-Mihi. Tafadhal. Ikhtar matasha. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya adalah, nah, oh, ummahat bagaimana caranya? Ada mic internal apa? Apa namanya? Internal ya? Oh iya, malam besok aja gak apa-apa ya. Sekarang untuk menonton, bagaimana bentuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebutkan dua orang yang tidak akan menerima ilmu. Orang yang sombong dan orang yang malu. Antum ingin buku yang berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia? Kok yang jawab belakangnya? Naam, tafadhal. Buku yang sangat bagus dari Syekh Ibn Baz, Menjaga Tauhid. Insyaallah hadiah masih banyak. Saya juga masih bingung. Pertanyaan-pertanyaan kayaknya habis pertanyaan sebelum hadiah yang habis. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 4 adab menuntut ilmu. Tafadhal akh. Adab menuntut ilmu yang telah kita sebutkan tadi beberapa. Tafadhal akh. Ikhlas, 6. Mengangkatkan niatnya untuk mengangkatkan kebodohan dari diri kita, terus mengamalkannya, ya. Nah, diam ketika mendengar ustaz. Beliau tafsir itu tafsir. Nah, kasih akh yang jawab dari sana. Nah, ilmu dakwah, ilmu amal dakwah sabar santun. Nah, alhamdulillah ada kode dari panitia untuk mencukupkan soal dulu. Untuk mencukupkan soal dulu. Mungkin untuk apa namanya, supaya besok lebih banyak lagi soalnya, ya gitu ya. Maka nanti insyaallah dipersiapkan bagaimana kita melontarkan, bagaimana yang akhwat menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka juga kebagian hadiah-hadiah yang telah disediakan. Begitu juga anak-anak, enggak apa-apa. Bawa anak-anaknya, letak di samping. Ya, letak di samping, tapi ingat ya. Ingatkan mereka supaya menjaga ketenangannya. Karena nanti akan ada hadiah juga berupa jus amma, seperti itu. Saya ingin mereka mendapatkan ini kan gitu. Kalau antum udahlah pegang Quran saja. Pegang Quran saja, juz amma banyak. Sehingga kita ingin nanti anak-anak kita yang mendapatkan hadiah ini. Ya, terutama anak-anak yang hafal, yang belajar tahsin, yang sudah bisa menerima ilmu ini, silakan dihadirkan bersama antum. Ini kebiasaan para salaf kita, bahwasanya mereka mendidik anaknya dengan membawa mereka ke majelis ilmu. Tapi tetap ajarkan kepada mereka adab dalam bermajelis ilmu. Adab bermajelis ilmu. InsyaAllah kapan-kapan kita akan mempelajari adab-adab ini. Karena ulama sangat mengedepankan adab daripada ilmu. Sehingga seorang ulama dikatakan, saya mempelajari adab selama 30 tahun dan ilmu selama 20 tahun. Banyak juga yang diusir ketika adabnya kurang baik. Pelajari adab dulu sebelum antum datang ke majelis ilmu ini. Pentingnya adab di dalam kehidupan kita. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menambahkan kita ilmu yang membuahkan amal dan menambahkan ketakwaan kepada kita serta memberi kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, beramal dan berdakwah di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertemuan kita besok insyaallah ba'da maghrib. Nah, kita akan mulai hukum nun sakinah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya. Barakallahu fikum. Kita ucapkan barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Amar Manda. Bagi yang wuduk yang batal, silakan ambil wuduk dulu untuk persiapan sholat kita. Insyaallah ba'da sholat isya kita ada cemilan. Jadi diharapkan nanti jangan pulang dulu karena sayang mubazir. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah dulu, Pak. Iya. Ah, salat sunnah dulu. Bagi yang mau salat sunnah, silakan dulu, Pak. Sebelum kita mulai salat. Siap. Yang tes. Tes. Minum. Tes. Tes. Kepada Ikhwan semua, kalau ada yang punya kipas angin berlebih, boleh dipinjamkan besok, karena kita lihat Ikhwan-Ikhwan kita banyak yang mandi keringat. Jadi kalau ada tes. Tes. Kalau ada di rumah kipas angin yang tidak terpakai gitu kan, mungkin bisa dipinjamkan sebentar. Insyaallah nanti panitia akan tanggung jawab. Kemudian yang mau salat sunnah dulu silakan. Untuk absennya Ikhwan, ada ya? Sama siapa? Udah ya? Udah, oke. Okay. Yang belum absen, kami harapkan untuk absen, karena kita perlu data terbaru dari peserta daurah.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum Bismillah, mohon perhatian sebentar. Bagi yang belum dapat buku atau kitab Fadil Asfar kopiannya, bisa dimintakan kepada panitia. Sekali lagi, yang belum mendapatkan kopian kitab Fadil Asfar, bisa dimintakan kepada panitia. Syukur. Yeah.